tsaniyah mengenai syubhatnya kaum musyrikin terkait tentang pembolehan memberikan ibadah kepada para perantara dari kalangan amwat dan yang lainnya. Asyubhatu as-saniyatu, syubhat yang kedua. Nah, tafadhal dibaca sini, Fauzi. أنهم يستخدمون الوسائط بينهم وبين الله من باب تعظيم لله فإن الله عظيم ولا يتوصل إليه إلا بالوسائط وهم الشفعاء الذين يشفعون عنده ويتوسطون عنده فهذا بزعمهم من تعظيم الله بحيث لا يتوصل إليه إلا بوسائط كما أن ملك الدنيا لا يتوصل إليه إلا إلا بالوسائط والشفعاء فحصل من زعمهم هذا أولا. نعم حسبك. Syubhat yang kedua yaitu bahwa mereka yattakhidun annahum, mereka kaum musyrikun menjadikan alwasaita, para perantara-perantara, bainahum wa bainallahi, antara mereka dan Allah, itu mimba bita'zim lillah, itu karena bagian dari pengagungan kepada Allah. Ya, kata mereka fainallah azim, kan Allah itu azim, maha agung, maka Allah mesti diagungkan. La yutawassalu ilaihi illa bil wasaiti, kata mereka. Maka kita tidak bisa langsung sampai kepada Allah dengan ibadah-ibadah kita, dengan segala permintaan dan doa kita, illa bil wasait, melainkan dengan perantara-perantara. Hum wa hum syufa'u alladziina yashfa'una 'indah. Maka mereka inilah yang dijadikan perantara-perantara ini. Ini adalah para pemberi syafaat yang mereka meminta syafaat kepadanya, yang akan memberikan syafaat di sisinya, di sisi Allah. Nah, jadi mereka meminta kepada para wali ini yang akan nanti yashfa'una indah, memberikan syafaat di sisi Allah untuk para musyrikin tadi yang meminta syafaat tadi. Wa yatawassatuna indah, dan mereka menjadi faktor ketiga, pihak ketiga, penengah, menjadi perantara di sisi Allah antara Allah dengan hamba tadi. Fahada bizza'mihim min ta'zimillahi, maka ini menurut sangkaan mereka adalah bagian dari mengagungkan Allah. Bihaitsu la yutawassalu ilaih illa biwasaita, di mana tidak akan sampai kepada Allah, tidak bisa berhubungan langsung dengan Allah, melainkan mesti dengan perantara-perantara pihak ketiga. Kama anna mulukad dunya, nah ini mereka mulai kias, sebagaimana para raja-raja dunia, la yutawassalu ilaihim, itu tidak bisa berhubungan langsung kepadanya, tidak bisa sampai langsung kepadanya, kepada raja-raja dunia tadi, illa bilwasaiti wasyufa'i, melainkan dengan para pemberi, para pihak-pihak ketiga dan para pemberi syafaat. Hasala min hadza fa hasala min zamihim hadza, maka terjadilah berdasarkan prasangka mereka ini beberapa hal berikut. Awalan, yang pertama, dibaca sini. Ya, Edward. Fadhil Edward. Qala syarabanullah awalan annahum qasullaha azza wa jalla ala muluki dunya wa hadha amrun batil walaysa min ta'zimillahi subhanahu wa ta'ala bal huwa min tanaffusillahi bihaitsu innahum qasuhu biqalbihi wa sarafu shay'an min ibadatihi li ghairihi wa syirku tanaffusun lillahi azza wa jalla walaysa ta'ziman kama yaz'amuna yaz'umun za'ama yaz'umun kama yaz'umuna. Thaniyan, anna qiyasallahi 'alal basyari tanaqqusun lillahi ta'ala. Wallahu jalla wa 'ala ya'lamu ahwala 'ibadihi. Ammal basyaru wal muluku fala ya'lamuna ahwalal ra'iyyati. Ammal basyaru wal muluku fala ya'lamuna ahwalal ra'iyyati illa bi ahadin yuballighuhum anha li'annahum basyarun. Wa amma Allahu 'azza wa jalla fa innahu ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa la yahtaju man yuballighuhu hawaija ibadihi. Nah, akhirnya terjadi beberapa hal. Yang pertama, mereka mengkiaskan, menganalogikan Allah dengan raja-raja dunia. Wahada amrun batilun, ini adalah perkara yang batil. Maka ini bukanlah pengagungan terhadap Allah. Justru ini adalah bentuk tanakus, bentuk perendahan, pelecehan terhadap Allah. Dimana innahum qasuhu bi khalqih, dimana mereka menganalogikan Allah dengan makhluknya, dan akhirnya mereka memalingkan sesuatu hal atau sedikit saja dari ibadah kepada Allah li ghairihi, kepada selain Allah. Sedangkan kesyirikan itu adalah bentuk pelecehan kepada Allah, bukan pengagungan kepadanya sebagaimana yang mereka sangka. Ini yang pertama. Yang kedua, as-saniyat anna qiyasallahi 'alal bashar tanaqqusun lillahi ta'ala. Bahwa mengkiaskan Allah dengan manusia berarti ini adalah bentuk perendahan, pelecehan kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Jalla wa'ala ya'lamu, dia mengetahui ahwala ibadih, kondisi para hambanya. Adapun bashar, manusia, wal muluk, para raja, mereka tidak mengetahui keadaan rakyat kecuali dengan perantara seseorang yang yuballighuhum anha, yang akan menceritakan kepada mereka, menyampaikan kepada mereka tentang keadaan rakyat tadi. Kenapa? Karena mereka manusia. Wa Allah, adapun Allah, fa innahu ya'lamu ma fis samawati wal ardh, maka dia mengetahui segala apa yang ada di langit dan di bumi, maka dia tidak butuh kepada orang yang akan menyampaikan kepadanya tentang hajat-hajat para hambanya. Salisan, yang ketiga, fadl, dibaca di sini. Ya, akhirnya anak ama antum siapa lupa anak yang kemarin datang ahad. Arif, nah, fadl Arif. Irfa sautak, hatta nasma. Yang terjadi berikutnya juga, bahwa raja-raja di dunia mereka butuh ila ayya qabalu syafa'at asy-syafi'in. Mereka butuh, kalau yang ketiga ini, raja-raja dunia butuh untuk menerima syafaat, adanya tazkiyah, adanya rekomendasi, dia butuh. Ya, kenapa? Karena kalau nanti rekomendasi para menteri, rekomendasi para pemberi syafaat selalu ditolak raja, menteri akan hilang loyalitasnya kepada raja. Ya, para menteri akan hilang loyalitasnya kepada raja. Jadi raja pun butuh. Misal presiden, ya, capres didukung oleh apa, partai A, partai B, partai C. Ya, ternyata jadi presiden. Nah, partai A, partai B, partai C merekomendasikan nama ini. Kalau presidennya nolak, alah saya enggak butuh tasbih antum semua. Calonnya memble semua, saya punya sendiri. Ditolak semua partai pendukung. Dan ini akan membahayakan presiden itu sendiri. Benar enggak? Nah, begitu juga raja-raja dunia itu dia butuh kepada syafaat para pemberi syafaat. Artinya apa? Rekomendasi dari pemberi rekomendasi. Kenapa kata Syekh? Li'annahum bihajatin ilal awani wal wuzara'i. Karena mereka butuh terhadap para pendamping, para menteri. Falau raddu syafa'atahum. Nah, seandainya ini para raja-raja ini, pemimpin-pemimpin ini selalu menolak syafaat mereka, rekomendasi mereka, maka tentulah menteri-menterinya, pendamping-pendampingnya akan tanakkaru alaihim. Akan mengingkari mereka nanti. Mengingkari raja-raja ini. Ya, wa adauhum, dan akan mulai memusuhinya. Ya, akan mulai memusuhi. Akhirnya semua menjadi oposisi dia. Semua menjadi oposisi dia. Harusnya dia punya apa nama istilahnya? Petahana ya? Apa sih? Petahana. Bukan, oposisi itu yang lawan, yang pro dia. Koalisi. Itu. Koalisi, oposisi. Oposisi itu yang kontra sama dia. Oposisi itu. Kayak sekarang Pak Jokowi sah jadi, udah sah belum? Sah. Oktober nanti, itu baru keputusan MK. Ya, nanti Pak Jokowi naik. Ya, naik. Kalau dia enggak mempedulikan siapa koalisinya? PDI, Nasdem, siapa lagi? Golkar. Memangnya masih ada Golkar? Masih ada? Kira udah enggak ada. Golongan karya yang beringin kan? Pun masih ada. Nomor 2 dulu. Dulu nomor 2, nomor 1 P3. Masih ada Golkar ya. Ya itulah. Kalau Pak Jokowi nolak semua, alah saya enggak butuh kalian. Udah Gerindra, PKS oposisi. Ini pun oposisi juga. Semuanya akhirnya enggak punya teman. Akhirnya diserang dari semua sisi. Nah, ini kalau dia raja ini menolak semua rekomendasi para wuzara-nya, para pendukungnya, koalisinya, awan. Awan kita terjemahkan koalisi aja. Awan, koalisinya. Ya. Fahum yakbaluna syafa'atahum. Nah, akhirnya raja-raja dunia ini, pemimpin-pemimpin dunia ini menerima rekomendasi mereka, syafaat mereka. Mau enggak mau? Ya. Kalau seandainya Pak siapa Gerindra Prabowo menang, PKS naruh nama. Ya, mau enggak mau, ya diterima. Ya, walaupun naruh 10 diterima 3, 5 yang penting ada. Kalau enggak berbahaya, kan begitu. Nah, ini raja dunia butuh dia kepada itu. Ya, dia butuh. Fahum yaqbaluna syafa'atahum wa in kanu yakrahuna dzalik. Maka mereka akan menerima rekomendasinya walaupun pemimpin-pemimpin ini mereka membenci hal tersebut. Enggak suka. Ya. Kenapa? Min ajli al-ibqa'i 'ala mulkihim, supaya untuk tetap menjadikan eksis kerajaan mereka. Agar tetap eksis kerajaan mereka, kekuasaan mereka, kan begitu. Ya, koalisinya mesti ditampung supaya eksis. Nah, wastijlabin nasi. Ya, supaya istijlabin nas, istijlabin nas itu talab ayajlib maksudnya. Ya, talab ayajlib. Supaya untuk apa ya? Menggapai simpati. Nah, menggapai perhatian simpati orang-orang. Oh, wah, jadi masa PDI jadi semakin senang sama Pak Jokowi. Masa Gerindra semakin senang sama Pak Prabowo. Nah, misalkan kalau menampung aspirasinya. Ya, lil khudu'i lahum, dan juga untuk menjadikan mereka tunduk kepada raja-raja ini. Kepada pemimpin-pemimpin ini. Nah, ini kalau kias batil tadi. Amma Allahu jalla wa ala fa innahu ghaniyun an ibadihi. Adapun Allah jalla wa ala, maka dia goni, maha kaya, tidak butuh kepada para hambanya. La yahtaju ila wuzara'a. Mereka tidak butuh kepada para menteri. Wasyufa'a, para pemberi rekomendasi, pemberi syafaat. Kamulukid dunia, sebagaimana raja-raja yang ada di dunia. Kalau raja-raja di dunia, iya, datang. Nah, mereka mengkiaskan Allah dengan raja dunia tadi. Dan mereka mengatakan, ini min babi ta'zimillah. Lah, ini min bab tanakkusin tanakkusinillah. bukan bab mengagungkan Allah, justru melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Rabi yang keempat. Tafadhol. Ya, Mas Manto, masyaallah, Al Muwahhid. Tafadhol. Rabi'an. Anna mulukat dunya bil ghalibi la yuriduna al khaira. Yuriduna al khaira. Wala yuqtu wala yuqtuna at-talaba illa ma'a tasaqulin. Naam. Wa amma Allahu jalla wa ala fa karimun. Wa la yu'athiru alayhi ahadun fi iradatil khairi li ibadihi. Masya Allah. Terus. Kama yu'athiru ala muluki dunya. Allahu jalla wa ala ida tolabat. Tolabtahu. Jika talabtahu wa da'au wa da'atahu wa da'autahu wa da'au wa da'autahu fa innahu qaribun mujibun. Masyaallah. La yahtaju ila wasatah. La yahtaju ila wasatatin. Itu bukan wazan mafail. Dia masdar dari apa? Wasata yasifu. Wasatatan. Nah. Terus la yahtaju ila wasatatin bi khilafin mudof. Bi khilafi muluki dunia. Ah, nah. Ah, coba paru-paruan. Sama ya Mbah Repi. Dapat toh. Suara kencengin. Itu khabar. Wasifatul basyari ini mubtada. Basyarinya mudhaf. Ah, khabarnya apa? Asyukhu. Syukh. Ya, medit. Nah. Terus wasifatul basyari asyukhu wal bukhlu. Ah, tamannu. Wa tanakkuru. Terus Masya Allah. Habis ngopi apa pagi? Gak ngopi, pasti gak ngopi. Kalau habis ngopi bacanya salah. Nah, apalah api sih. Semalam ngopi, kopinya apa? Kopi beneran. Kopi majul. Kopinya beneran. Kalau paginya ngopi, Pak Repi, amburadul. Karena kopinya kapal api. Mana tadi? Yang keempat. Ya. Amma muluk, anna mulukat dunia, bahwasannya raja-raja dunia bil ghalib ini, kebanyakan, mereka tidak menginginkan kebaikan. Wala yu'tuna talab. Mereka pun tidak akan memberikan permintaan, tuntutan. Illa ma'atasa kulin. Melainkan pasti itu disertai dengan perasaan berat, sekol, perasaan tasakul, ya berat, ya udahlah, terlalu banyak tuntutan, ya udahlah. Amma Allah jalla wa ala karim. Adapun Allah, maka Allah karim, maha mulia, maha memberikan. La yu'assir, jangan dibaca la yu'assir, ya. La yu'assir. Kalau yu'assir lebih mengutamakan. la yu'siru alaihi ahadun, seorang pun la yu'siru, tidak dapat memberikan pengaruh kepada alaihi, kepadanya, fi iradatil khair, dalam kehendak kebaikan, li ibadihi, kepada para hambanya. Ya, jadi enggak bisa ya Allah dipengaruhi gitu, kayak raja-raja dunia. Raja-raja dunia ya, wapresnya datang, menterinya datang, ayolah Pak, kasihlah Pak, ayolah, ayolah. Ayolah. Enggak bisa. Nah, kalau raja dunia bisa dipengaruhi. Makanya kalau Mas Panji nanti jadi menteri, bisa nanti itu mempengaruhi Pak Presiden supaya mencabut ya kepres soal larangan tahdud bagi PNS. Dan juga TNI, ya, Pak Anwar ya. Pak Anwar sebagai TNI ini berat dia, untuk tahdud. Ada perpresnya tahun berapa? Tahun 73. Nomor? Nomor 10. Apal? Dalil. Jadi dalil Pak Anwar. TNI itu TNI aja Pak Polri juga. TNI Polri ASN. Kepres 73 nomor 10. Itu pas nanya kalau ada, ayolah Pak Jokowi apus. Hah? Wali kota itu kan dia bukan ASN. Wali kota enggak, ya kan? Wali dia kan dipilih lewat pemilu. Kalau wali kota Bekasi mantap. Wow, istrinya 4 ya. Wali kota Bekasi 4. Masya Allah. Ya, Wagub Jabar. Wagub. Wakil Gubernur Uun 4 juga. Alhamdulillah kita di Jabar, di Bekasi. Ya, masya Allah. Kita ini orang Bekasi. Ya enggak? Bekasi, ya enggak? Tuh wali kotanya 4 bininya. Hah? Ini kabupaten. Ya ada Bekasinya lah. Kalau Bapak kabupaten siapa? Yang di penjara. Ya di penjara. Masyaallah. Pak Repi apa? Kabupaten apa kota? Hah? Kota. Percuma tuh. Rakyatnya. Nah itu kalau pas Panji jadi ya menteri bisa itu merekomendasikan Pak Jokowi. Enggak cabut lah ini Kepres 73 nomor 10. Baik, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Hah? Oh iya, kama yu'assaru alaihi mulukud dunya ala mulukid dunya, sebagaimana di raja-raja dunia bisa dipengaruhi. Ya, bisa dipengaruhi enggak? Iya. Kayak dulu Pak Harto dipengaruhi sama Putin supaya bikin kepres itu. Sebelumnya Bung Karno, masya Allah. Gak usah ditanya. Masya Allah. Kok itu aja sih yang dibahasnya? Allah Jalla wa'ala idha talabtahu wa da'autahu, maka Allah Jalla wa'ala apabila Anda meminta kepadanya, berdoa kepadanya, fa innahu qaribun mujibun, maka dia maha dekat, maha mengabulkan, la yahtaju ila wasatatin, dia tidak butuh kepada pihak ketiga tadi, perantara tadi. Bi khilafi mulukid dunia, berbeda dengan para raja dunia. Fa innahum la yu'tuna talaba illa ba'da allati walittali. Hah? Walitaya akhwan. Walitaya ini apa ya? Kalau enggak salah syarat-syarat ya. Nah, jadi artinya gini. Maka raja dunia mereka tidak akan memberikan tuntutan kecuali setelah adanya syarat-syarat gitu ya. Harus ada syarat-syarat. Kama huwa ma'rufun, sebagaimana ini telah diketahui. Kenapa? Karena mereka manusia. Sedangkan sifat manusia itu syuh, pelit, bukhul, bakhil, medit, tamanno, enggak mau berbagi. Oh, tuh sifat itu tuh Pak Repi tuh istrinya. Enggak mau berbagi. Mau ya? Masyaallah. Wa tanakkur, saling mengingkari. Adapun Allah, fa innahu karimun mujibun qaribun ghani. Khamisan, lanjut kelima. Katanya itu tasbihnya Al-Abdi. Yang mana? Katanya Apa? Bukan. Bukan. Hmm? Apa? Nah. Khamisan, yang kelima. Coba dibaca di sini. Siapa? Mas Fatur, Mas Fatur. Jinnakum wa jinnakum qawmun fi sawaidin wahidin wa sa'aluni wa qaidu kulla wahidin mas'alatan mana koso dalika mimman indi illa kama yadusu al-mikyadu idha unkhila al-bakru idha unkhila idha unkhila al-bakru. Nah, apa irobnya al-bakru? Maful. Mana naibul fa'ilnya? Hah? La domir mustatir buah. Kembalinya ke? Mikhyal. Antum bacanya ida udkhilal bahru. Nah, jangan sampai ida udkhilal al bahru. Nanti repot. Terus. Kalau anna kullal khalqi awwaluhum wa akhiruhum wa akhiruhum. Akhiruhum. Sesalu wa aqtahum Allahu hawaijahum kullahan kullahan. Nah, baik, cukup dah. Yang kelima, bahwasannya raja-raja dunia mereka fukara. Raja-raja dunia itu fukara, orang-orang fakir. Yanfad nafida yanfad. Artinya habis. Alladzi indahum, segala apa yang ada di sisi mereka itu akan habis. Waqad la yakunu indahum syai', terkadang mereka enggak punya apapun bahkan. Ya. Ayahtajuna ila al-qard. Qard pinjaman. Qul qard jarra naf'an fa huwa riba. Qard pinjaman. Ya, mereka membutuhkan daripada pinjaman. Ila al-ihtiyar. Juga kepada perantara. Adapun Allah SWT, maka yang ada di sisinya itu adalah gudang-gudang kekayaan langit dan bumi. Maka Dia Maha Kaya, Karim, Maha Memberi. Semua hawaijil makhluk, walaupun mazan mafail kasra. Kenapa? Karena dia sebagai mudaf. Semua kebutuhan para makhluk itu di sisi Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya, seandainya lau anna awalakum wa akhirakum, yang awal yang orang-orang yang pertama di antara kalian dan yang akhir di antara kalian, manusia di antara kalian, jin di antara kalian, mereka semua berdiri di sa'id, di sebuah tempat, di satu tempat yang tinggi, fasa aluni, mereka semua minta kepadaku, fa'ata itu kulla wahidin mas'alatahu, maka aku akan memberi semua orang semua permintaannya. Semua orang akan diberi oleh Allah permintaannya. Mana qasadarika mimma indi? Hal tersebut tidaklah mengurangi apa yang ada pada sisiku. Illa kama yanqusul mikhyatu, melainkan sebagaimana akan berkurangnya jarum. Artinya air itu akan berkurang sebagaimana berkurangnya air seukuran jarum. Idza udkhila al-bahr, apabila jarum tersebut dimasukkan ke lautan. Ini kan lautan nih. Ah, masukin jarum, kan ada tuh lubang gitu kecil. Nanti bisa nampung air sedikit yang kalau ditiup hilang lagi. Nah, dimasukin, kemudian diambil, air laut berkurang nggak? Nggak berkurang, nggak ada. Kalaupun berkurang cuma sedikit, itu pun nggak ngepek apa. Nah itulah gambarannya kalau semua makhluk yang pertama sampai yang akhir, jin dan manusia minta kepada Allah, Allah beri semua. Nah itu seperti itu. Masya Allah. Ya. Walau anna kullal khalqi awwalahum wa akhirahum wa insahum wa jinnahum. Nah seandainya semua makhluk yang awal yang akhir, manusia, jinnya, mereka berkumpul di sa'idin, di sebuah tempat yang tinggi, wasalu dan mereka meminta atahumullahu bihawaijahum kullaha. Allah akan mengabulkan, memberikan segala kebutuhan mereka semua. Sampai sini ya. Terus ya, lanjut Mas Hadi. La ya'budu dzalika mulku syaitan biladi mulki dunya walau aqau ladz allazi indakum qala ta'ala ma 'indakum yanfadu wa ma 'inda Allah baqi fa qiyasul khalqi subhanahu wa ta'ala fa qiyasul khalqi subhanahu khaliq Min wujuhi mutaaddidatin. Ha. Dari mana tadi Pak Hadi? Hal tersebut ayat kus dari kami mulkihi syai'ah. Di dalam mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Ini berbeda dengan raja-raja dunia. Kalau atau seandainya raja dunia memberi semua permintaan para orang-orang yang meminta, nafida, akan habis alladhi indahu, apa yang ada di sisi mereka. Allah Ta'ala berfirman, ma indakum yanfad, apa yang ada di sisi kalian pasti akan habis, wa ma indallahi baqin, namun apa yang ada di sisi Allah itu dia akan kekal. Faqiyasul khaliq subhanahu ala makhluk, maka mengkiaskan Allah sang pencipta subhanah dengan makhluk, yaitu dengan menjadikan mereka perantara di sisinya, ya, ini adalah kias yang batil dari berbagai aspek, ya, menujuhin dari berbagai aspek muta'addidatin yang beraneka ragam. Syubhatus salisah, syubhat yang ketiga, syubhat yang ketiga, ya. Tafadhal, dibaca sini. Ya. Mas Bowo. Laisalaka fihi istiqaqun. Kalau madamat, mada ada alifnya ya? Nah, ini madumta. Madumta tambeng amat ya. Nah, udah cukup ya. Madumta damat aja. Syekh Bowo. Ya, Syekh menyatakan syubhat yang ketiga. Kata mereka, al wasaid rijalun solihun. Kata mereka, loh, kan yang kita jadikan perantara ini orang-orang soleh. La walahum makanah, masya Allah. Mereka memiliki kedudukan, kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Nahnu nas'alullah bihim. Ah, kita memohon Allah melalui perantara mereka. Ah, ada alasannya nih. Li'annana mudznibun. Karena kami ini orang yang berdosa. Wa haula'i rijalun shalihun. Mereka ini orang-orang soleh. Walahum makanatun indallah. Mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kalau begitu apa? Fanatlubu minhum ayyuqarribuna ilallahi zulfa. Maka kami meminta kepada mereka agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini syubhat musyrikun. Ya. Walladzina takhadu min dunihi ya awliya'a. Ya, min dunillahi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Wa ayyashfa'u lana, supaya mereka memberikan syafaat kepada kami indallah di sisi Allah kelak. Wal jawabu an zalik, ini kasyfu syubhat. Jawaban bantahan terhadap syubhat tersebut, anna salahal akharin, itu kebaikan orang lain. Wa amalal akharin, amal orang lain yang dia saleh. Laisa laka fihi istihqaqun, anda enggak punya hak sedikit pun atas kebaikan amal mereka. Wa amaluhum lahum, amal mereka untuk mereka. Antala yanfa'uka illa amaluk, sedangkan anda tidak akan ada yang dapat memberikan manfaat untuk anda ya kecuali amal anda sendiri. Nah, fa idza lam yakun laka amalu fahaula'i amalun fahaula'i la yanfa'unak, apabila anda tidak memiliki amal maka mereka tidak dapat memberikan manfaat kepada anda. Allah Ta'ala berfirman, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, pada hari di mana tidak setiap jiwa tidak memiliki ya penolong li nafsin untuk dirinya sendiri sedikit pun. Wa qala ta'ala yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari di mana seorang lari dari saudaranya, bahkan dari ibunya wa abi, bapaknya wa sahibatihi wa bani, ya dari teman-temannya maupun anak-anaknya. Likulli mri'in minhum yauma idzin sya'ni yughni, ya pada hari itu setiap orang ya pada hari tersebut dia memiliki urusan yang berat sekali yang dia membutuhkan kepada hal tersebut. Fasalahu hum la yanfa'u ma dumta laisa laka amalun, maka kebaikan mereka tidak bermanfaat untuk anda selama ya madumta, selama anda tidak memiliki amal. Sampai sini ya. Falimadza la ta'malu anta, kenapa anda tidak beramal, hatta takuna salihan, supaya anda menjadi orang saleh qariban minallah, dan dekat pada Allah. Sampai sini. Terus baca sini. Siapa Ridho? Ridho baca Ridho. Kencengin dikit Ridho suaranya. Amma anta takida annahu yuqarribuka ila Allahi. Amal apa irabnya amal ini? Fa'il amalu ghairika. Nah, khobli. Khobl ini fasadul akal. Kalau khobal, lain lagi. Celaka. Ini kita terjemahkan dengan khobl. Ini kerusakan akal. Fasadul akal. Terus. Solahuhum fa'il yanfa'uk. Fala yanfa'uka solahuhum. Wa qurbuhum. Wa qurbuhum minallahi idza lam takun anta ala amalin salihin wa ala aqidatin salimatin fa'innahum la yanfa'unaka abadan. Nah, ini muazzan ya. Apa udah masuk? Ya kita ini terakhir, nanti habis zuhur lanjut lagi insya Allah. Seperti biasa sampai jam 2:30. 2:30. Ya. Kata Syekh, mana tadi? Amma anta taqida annahu yuqarribuka ila Allahi amalu ghairik. Adapun kalau Anda meyakini bahwa amal orang lain dapat mendekatkan Anda ke sisi Allah. Anda meyakini amal orang lain, ini Habib, dia soleh, dia banyak amal. Anda menyangka kebaikan Habib, amal Habib bermanfaat buat Anda. Fahada minal khubl. Maka ini bagian dari fasadil akal, kerusakan akal. Allah Jalla wa'ala berfirman, tilka ummatun qad khalat, laha ma kasabat walakum ma kasabtum, wala tus'aluna ama kanu ya'malun. Ya Allah Ta'ala berfirman, tilka ummatun, mereka itu ada umat-umat yang lalu, qad khalat, ya, telah berlalu, laha ma kasabat, bagi mereka apa yang mereka usahakan, walakum ma kasabtum, dan bagi kalian apa yang kalian usahakan, amalkan. La tus'alun, kalian tidak ditanya, amma kanu ya'malun, tentang apa yang mereka kerjakan. Ya, fahada fala yanfa'uka salahum, maka kebaikan mereka wa qurbuhum, kedekatan mereka minallah kepada Allah, la yanfa'uk, tidak memberikan manfaat pada Anda. Ya, idza lam takun anta ala amalin salihin, apabila Anda tidak beramal saleh, ya, dan Anda berada di atas akidah yang salimah, wa innahum la yanfa'unaka abada, maka mereka tidak akan dapat memberikan manfaat kepada Anda selama-lamanya. Ya, nanti insyaallah kita lanjut lagi pada zuhur. Subhanallahi wa bihamdihi, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka. Siap-siap, azan. Salat zuhur.